بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق معنا أنواع مختلفة وأساليب متنوعة من الدلالات التي جاءت لتأكيد هذا الأصل الشرعي العظيم، وهو وجوب السمع والطاعة وتحريم الخروج والمنازعة، والذي هو في هذه الأيام المظاهرات والثورات والانقلابات وما يتلو ذلك من أعمال وتشغيب وتخريب وإفساد وتدمير وما يلحق ذلك من فساد عريض في البلاد والعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji milik Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan yang mengikutinya hingga yaumuddin. Adapun setelah itu, telah berlalu kita jelaskan bermacam-macam cara dan metode dari dalil-dalil yang menegaskan tentang prinsip yang agung ini, yaitu prinsip kewajiban untuk mendengar dan taat kepada penguasa, dan diharamkannya untuk keluar dan meninggalkan ketaatan dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa tersebut. Dan kita mendapati di hari-hari ini munculnya berbagai macam bentuk demonstrasi, aksi-aksi revolusi, demikian pula keinginan untuk melakukan penggulingan pemerintahan dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan keburukan, kerusakan dan kehancuran di dalam negeri, demikian pula kerusakan untuk para hamba. فالنوع الرابع من أنواع الأدلة الواردة في هذا الباب أنه قد جاء الترهيب والعقاب الشديد لمن خرج على الإمام أو ثبط عن طاعة ولاة الأمور أو أثار عليهم أو هيج عليهم أو فارق الجماعة. Dan jenis yang keempat dari metode yang menegaskan tentang prinsip yang agung ini, adanya ancaman dan hukuman yang keras bagi seorang yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya atau melakukan penggembosan untuk senantiasa taat kepada wulatul umur, kepada para penguasa, atau melakukan tindakan-tindakan yang membangkitkan emosi masyarakat terhadap penguasanya. Demikian pula ancaman terhadap orang yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu memisahkan diri dari penguasanya. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. Maka di antara yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man kharaja min at-ta'ah." Barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa dan dia meninggalkan jamaah kaum muslimin, lalu dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin ummiyah yaghdhabu li asabiyyah أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية. Dan barang siapa yang berperang di bawah bendera fitnah, bendera kesesatan, di mana dia marah disebabkan karena fanatiknya terhadap satu kelompok tertentu, atau dia mengajak untuk bersikap fanatik pada kelompok tertentu, atau untuk memberikan pertolongan kepada kelompok tertentu, lalu dia terbunuh, maka dia pun terbunuh seperti terbunuhnya kaum jahiliyah. ومن خرج على أمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. Dan barang siapa yang keluar terhadap umatku ini dengan melakukan peperangan di mana dia menyerang atau membunuh yang taat dan yang fajir, dan dia tidak menjaga diri dari kaum mukmininnya, lalu dia tidak menunaikan janjinya terhadap orang-orang yang memiliki ketetapan perjanjian, yaitu penguasa, maka dia bukanlah dariku dan aku bukan pula bagian darinya. فعلى ما يقتل هؤلاء وعلى ماذا يجاهد هؤلاء ومن أجل ماذا يضحون بأرواحهم وأنفسهم ودمائهم. Lalu mereka-mereka ini berdasarkan apa mereka terbunuh, dan berdasarkan apa mereka menganggap itu sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka pun mengorbankan jiwa-jiwa mereka dengan alasan bahwa itu adalah merupakan jihad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun la tas'alu anhum رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang engkau tidak perlu bertanya tentang mereka. Seseorang yang meninggalkan jamaah kaum muslimin, lalu dia bermaksiat dan menyelisihi pemimpinnya, maka dia mati sebagai seorang pelaku maksiat. Wa amatun aw abdun abqa min sayyidihi famata. Dan yang kedua adalah hamba sahaya yang lelaki atau wanita, dia kabur meninggalkan tuannya, lalu kemudian dia mati dalam keadaan demikian. Wa imra'atun ghaba 'anha sayyiduha yakfiha al-mu'nah fatabarrajat fala tas'al 'anha. Kemudian yang ketiga adalah seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya dalam keadaan suaminya telah memberikan kecukupan kepadanya, lalu kemudian dia bertabarruj, dia melakukan tabarruj, berdandan keluar dari rumahnya, maka tidak perlu engkau bertanya tentang keadaan mereka. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari fil Adab al Mufrad an Fudalah bin Ubaid wa hassanahu bin Asakir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad dari Fudalah bin Ubaid, dan hadis ini dihasankan oleh Ibnu Asakir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahih Muslim min hadis Arfajah, man ataakum wa amrukum wahidun yuridu an yashqa 'asaakum fadhribu 'unuqahu ka'inan man kan يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. وفي رواية إنها ستكون هنات وهنات أي أمور حادثة وفتن. إنها ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Arfajah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang kepada kalian dalam keadaan kalian telah bersatu di atas satu pemimpin, lalu kemudian orang yang datang ini hendak menghancurkan persatuan kalian dan memecah belah kalimat kalian, maka bunuhlah dia. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya di masa mendatang akan muncul berbagai macam fitnah dan keburukan, maka barang siapa yang hendak memecah belah persatuan dari umat ini dalam keadaan mereka bersatu di atas satu imam, maka bunuhlah dia dengan pedang kalian dalam kondisi apapun. هذا أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم، الرؤوف بأمته، الرحيم بأمته، يأمر بقتل وقطع عنق من يخرج لهذا الأمر. لماذا؟ Maka perhatikanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba yang paling penyayang kepada makhluk ini. Beliau seorang yang pengasih. Beliau seorang yang penyayang. Maka beliaulah yang memerintahkan kepada umatnya untuk membunuh dan menebas leher orang yang keluar dari ketaatan pada penguasanya. Mengapa demikian? Li'anna al-amra khatirun jiddan. ولأنه لو فتح الباب لأدى إلى فساد عريض، لو فتح الباب بدون حزم وضبط لأدى إلى فساد طويل عريض في الأرض. Sebab permasalahan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya sekali. Kalau seandainya pintu fitnah ini dibuka, maka ini akan menjurus kepada kerusakan dan fitnah yang menyebar di tengah-tengah umat ini. Apabila pintu tersebut dibuka tanpa diikat, tanpa ditutup kembali, maka akan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini. فَلِهَذَا نَجِدُ النُّصُوصَ مُتَكَاثِرَةً فِي سَدِّ هَذَا الْبَابِ وَإِغْلَاقِهِ وَسَدِّ بَابِ الْفِتْنَةِ وَالْخُرُوجِ وَالتَّغْيِيرِ وغير ذلك مما يعكر على صفو الاجتماع وقوة الأمة الإسلامية. Oleh karena itu, engkau akan mendapati demikian banyak dalil-dalil yang diriwayatkan yang memerintahkan untuk menutup pintu ini. Pintu melakukan pemberontakan, melakukan revolusi untuk melawan penguasa dan menutup segala celah yang dapat membuka pintu fitnah tersebut dan menyebabkan timbulnya peperangan, yang mana ini akan menyebabkan hilangnya kemurnian persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Fakama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadda jami' al-abwab al-mu'addiyah ila al-khuruj wal fitan faqad fataha lana abwaban nafi'atan fiha al-khair was-salah lil ummah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya untuk menutup segala pintu-pintu fitnah, yaitu pintu menuju kepada pemberontakan kepada penguasanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuka pintu-pintu pula untuk kita sekalian yang akan mengarah kepada kemaslahatan dan kebaikan. Wa min dzalika as-sabr faqad ja'at al-adillatu kama sayati ma'ana الدالة على الصبر والتحمل في ذات الله جل وعلا. Dan termasuk di antara apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan pintu kebaikan adalah bersabar. Bersabar dalam menghadapi kondisi. Maka telah datang dalil-dalil yang menunjukkan anjuran seorang untuk bersabar dan berusaha untuk memikul beban dari apa yang dihadapi dalam perkara tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kama ja'at an-nusus al-'ammah bit-targhib bid-du'a wa ja'at al-athar 'an as-salaf fit-targhib fid-du'a li waliy al-amr. Sebagaimana telah datang dalil-dalil yang menunjukkan anjuran untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa, sebagaimana diriwayatkan pula athar-athar dari para ulama as-salaf yang mana mereka menganjurkan untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk penguasa. Wa sattara ulama'ul aqidati fi kutubil aqaidi anna ad-du'a'a li waliyil amri min alamati ahli sunnah wa anna ad-du'a'a 'ala ulatil amri min alamati ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Dan para ulama aqidah mereka telah menyebutkan di dalam kitab-kitab aqidah bahwa mendoakan kebaikan untuk penguasa itu termasuk di antara ciri-ciri ahlus sunnah, dan mendoakan keburukan terhadap penguasa itu termasuk di antara ciri-ciri ahlul bid'ah. Qala Abu Muslim al-Khawlani rahimahullah innahu mu'ammarun 'alaika mithluk فإن اهتدى فاحمد الله، وإن عمل بغير ذلك فادع له بالهدى ولا تخالفه فتضل. Telah berkata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, sesungguhnya akan diangkat sebagai pemimpin yang semisalmu apabila pemimpin tersebut diberi hidayah, maka hendaknya engkau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Namun apabila pemimpin itu melakukan perbuatan selain dari hidayah, maka doakanlah hidayah kepadanya, dan jangan sekali-kali engkau menyelisihinya yang menyebabkan engkau sesat. لا تخالفه فتضل، أي لا تنازعه ولا تخرج عليه، وإلا فإنك لا تتبعه في المعصية كما سبق معنا. Yang dimaksud dari ucapan beliau لا تخالفه فتضل، jangan engkau menyelisihinya yang menyebabkan engkau tersesat. Maksudnya jangan engkau melakukan intervensi, jangan engkau meninggalkan ketaatan kepadanya yang menyebabkan engkau tersesat. Dan bukan yang dimaksud di sini bahwa engkau mengikutinya dalam perbuatan maksiat, sebab tidak diperbolehkan mengikuti apa yang disampaikan oleh penguasa dalam bermaksiat kepada Allah sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Wa qala al-Fudail ibn Iyadh rahimahullah, "Law kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lis-sultan." فقيل له فسر لنا هذا، قال إني لو جعلتها لي لم تعدني، أي لم تتعدى مصلحة، وإن جعلتها للسلطان فإن بصلاحه صلاح البلاد والعباد. Demikian pula yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kalau seandainya aku memiliki doa yang doa ini pasti terkabulkan, niscaya aku tidak akan menjadikan doa tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa. Lalu kemudian ada seseorang bertanya kepada Fudail, terangkanlah kepada kami apa maksud dari ucapanmu ini. Kata Fudail rahimahullahu ta'ala, sebab apabila doa itu aku peruntukkan untuk kemaslahatan diriku, maka itu tidak akan melampaui kepada selain aku. Namun apabila aku menjadikan doa yang terkabulkan itu untuk penguasa yang menyebabkan dia menjadi saleh, menjadi baik, maka akan menjadi baik pula negeri tersebut dan akan menjadi baik pula para hamba. Wa qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa." وإذا رأيت وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan terhadap penguasa, maka ketahuilah dia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Dan apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka ketahuilah dia termasuk di antara ahlus sunnah insyaallah. Qala al-Imam al-Tahawi rahimahullah, wa la nara al-khuruj 'ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wa la nad'u 'alayhim wa la nanza'u yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'ati Allah 'azza wa jalla fariidah ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Demikian pula yang dikatakan oleh At-Tahawi rahimahullah dalam akidahnya. Kata beliau, dan kami tidaklah memandang diperbolehkannya keluar dari ketaatan kepada pemimpin-pemimpin kami dan para penguasa kami, meskipun para penguasa itu adalah orang-orang yang zalim. Dan kami tidak mendoakan kejelekan untuk mereka, dan kami tidak melepaskan tangan ketaatan kami terhadap mereka, dan kami menganggap ketaatan kepada penguasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, dan itu merupakan sebuah kewajiban. Selama mereka tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan, dan kami senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka agar mereka diberi kemaslahatan dan diberi kebaikan. ومن الأساليب والأنواع في الدلالات وجوب مناصحة ولاة الأمور سرا لا جهرا. Dan termasuk di antara metode dan cara di dalam syariat yang menunjukkan agungnya prinsip ini adalah kewajiban untuk menasihati penguasa, menasihati para pemimpin dengan cara rahasia, bukan dengan cara transparan dan terang-terangan. ولا يخفى عليكم جميعا حديث الدين النصيحة ولأئمة المسلمين وعامتهم. Dan tidak tersamarkan bagi kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat, lalu beliau mengatakan yaitu nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, demikian pula untuk kaum muslimin secara umum. Rawal Imam Ahmad fi musnadih wa Abu Dawud fi sunanihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ثلاث لا يغل أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله تعالى، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Abu Dawud dalam sunannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang tidaklah menjadi dengki atas tiga perkara ini hati setiap muslim. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua, menyampaikan nasihat untuk para penguasa. Dan yang ketiga, komitmen terhadap jamaah kaum muslimin, karena sesungguhnya doa mereka itu berada di balik atau di belakang جماعه قوم مسلمين tersebut. ولكن النصيحه للسلطان مقيده بالسر لا بالاعلان والجهر درءا للفساد والفوضى والمشاقه. Setelah kita mengetahui tentang disyariatkannya menasihati penguasa, namun menasihati penguasa itu dilakukan dengan cara rahasia, tidak dilakukan dengan cara terang-terangan di hadapan khalayak, sebab yang demikian akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran. Faqad rawal Imam Ahmad fi musnadih wa Ibnu Abi Asim min hadith Iyad ibn Ghunam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi alaniyah wal ya'khudh biyadihi fa in sami'a minhu fadhak wa illa kana adda alladhi alayhi. Telah diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian pula Ibn Abi Asim dari hadis Iyad bin Ghun radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hendak menasihati penguasa maka janganlah dia menampakkannya secara terang-terangan, namun hendaknya dia mengambil tangannya, dan apabila nasihat itu didengar darinya maka itulah yang diinginkan. Namun apabila nasihatnya tidak diterima maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam menyampaikan nasihat. Qala al-'allamah asy-Syaukani rahimahullahu taala: walakinahu yanbaghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi ba'dhi al-masail an yunasihahu ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أن يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. Demikian pula yang diterangkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kata beliau, namun sepantasnya bagi seorang yang nampak baginya kekeliruan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebagian permasalahan-permasalahan, maka hendaknya dia menasihatinya, dan jangan dia menampakkan, dan jangan dia mengumbar aib dari penguasa tersebut di hadapan khalayak ramai, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis di mana dia dianjurkan untuk mengambil tangannya lalu berduaan dengannya, lalu kemudian setelah itu dia menyampaikan nasihat, dan jangan dia menghinakan penguasa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatul kiram, a'azzani wa a'azzakum Allah bi ta'atihi wa as'adani wa iyyakum bi ittiba'i syar'ih. Ayuhal ikhwatu, innal adillata mutanawwi'atun kama sabaqna, kama sabaqa an qulna, wa innaha katsiratun jidda, والآثار عن الصحابة والتابعين أكثر وأكثر، وقد اقتصرنا على جزء يسير من ذلك مراعاة للوقت. Para ikhwah sekalian, semoga Allah Azza wa Jal memberikan kebahagiaan kepada kami dan kalian di atas Alkitab dan As-Sunnah, bahwa sesungguhnya dalil-dalil yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam dan banyak jenisnya sebagaimana yang telah lalu, dan athar-athar, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat dan tabi'in itu lebih banyak lagi. Namun di sini kami sengaja meringkas karena memperhatikan waktu yang sempit ini. Wa tabqa ma'ana tasa'ulatun 'adidatun min ahammiha, hal al-hukam wa ulatul umuri humul mukhti'un faqat, wa bima'na akhar هم المخطئون ونحن مصيبون أتقياء بررة. Maka di sini masih tersisa pertanyaan yang penting untuk kita jadikan sebagai sebuah pertanyaan. Apakah para penguasa dan orang-orang yang diberikan tanggung jawab dalam pemerintahan, apakah mereka saja yang melakukan kesalahan, ataukah dari kalangan rakyat mereka pun juga melakukan kesalahan, atau mereka termasuk orang-orang yang bertakwa, yang taat? Dengan makna, apakah setiap musibah yang terjadi dan setiap perkara-perkara yang muncul itu disebabkan karena penguasa dan bukan disebabkan karena kita sebagai rakyat? ولماذا صار أهل السنة السلفيون هم الوحيدون أو الأكثر تحذيرا من هذه الفتن وتقريرا لهذا الأصل العظيم. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ahlus sunnah dan as-salafiyun saja merekalah yang bangkit untuk senantiasa memperingatkan umat ini dari bahaya fitnah ini? Merekalah yang paling sering mengingatkan umat, mengingatkan manusia dari bahaya melakukan sikap penentangan dan perlawanan kepada penguasa. وهل أمر أهل السنة والجماعة هل أمرهم للناس بالسكون والسكينة والهدوء والسمع والطاعة، هل عندما يأمرون الناس بهذا هل هم يبررون أخطاء الحكام وولاة الأمور؟ Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bahwa apakah أهل السنة والجماعة tatkala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa bersikap tenang dan tidak tergesa-gesa, senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa dan memperingatkan mereka dari bahaya untuk keluar dari ketaatan pada penguasanya, apakah itu berarti bahwa ahlus sunnah meridhai setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penguasa? Apakah itu berarti bahwa nasihat ahlus sunnah untuk mendengar dan taat kepada penguasa berarti membiarkan kesalahan-kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh penguasa? Inna ahla sunnati wal jamaah as-salafiyyin indama yatakallamuna an hadzal amr fahum ya'lamuna anna kathiran mimma yahsulu min adh-dhulmi wal ifsadi wal fasad innama huwa bisababina wa bisababi dhunubina wa 'adami ta'atina وضعف إيماننا. Sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun tatkala mereka berbicara tentang permasalahan ini dalam keadaan mereka mengetahui bahwa mayoritas yang terjadi di tengah-tengah umat ini dari berbagai macam kezaliman dan kerusakan pada hakikatnya itu disebabkan karena perbuatan-perbuatan kita sendiri, disebabkan karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan disebabkan karena tidak taatnya kita kepada penguasa kita dan kemudian menyebabkan kita keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma dalilu ala dhalik? Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Limadha? Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Apa dalil yang menunjukkan bahwa terjadinya kerusakan akibat dari perbuatan kita sendiri? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan, demikian pula di lautan, disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Agar kemudian mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri. Semoga mereka mau kembali. Wa kana ba'dhum yaqul ummalukum a'malukum ay ala ma takununa alayhi yakunu latukum. Ummalukum a'malukum. Mat salah? Kalam man. Yaqul ba'dhum kana. Wa ba'd al-hukama. Ada sebagian orang-orang yang bijak yang mengatakan ummalukum a'malukum, bahwa para pekerja di antara kalian itu adalah amalan-amalan kalian sendiri. Turidu an takuna, turidu min hakimika wa waliyyi amrika an yakuna adilan taqiyan zakiyan wa anta ayyuhal muwatinu fika min al-fasad wal ma'asi wal khalal mallahu bihi alim. Engkau ingin agar penguasamu itu menjadi seorang yang bersikap adil, bertakwa, saleh, suci, sementara engkau sendiri sebagai rakyat melakukan berbagai macam tindakan kerusakan dan kemaksiatan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang kamu perbuat. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan merubah nasib satu kaum hingga mereka melakukan perubahan terhadap diri-diri mereka sendiri. Law aslahtu nafsi wa aslahtu baiti wa aslahna al-hayy hadha thumma alladhi yalih fa saluhat al-mantiqah fa saluhat ad-dawlah satakunu ad-dawlatu salihatan lakin al-fasada minna afradan wa jama'at awalan wa akhiran. Apabila aku melakukan kemaslahatan untuk diriku, untuk keluargaku, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk masyarakat kita, sehingga masyarakat itu menjadi baik, maka dengan demikian akan menjadi baik negeri tersebut. Namun disebabkan karena kerusakan yang dilakukan oleh individu dalam sebuah negeri atau adanya kelompok-kelompok tertentu, maka hal yang seperti inilah yang akan menimbulkan kerusakan. Ahlus sunnati wal jamaah fi hadzal bab يقررون ما دلت عليه الأصول الشرعية والقواعد المرعية، فهم يقولون بالسمع والطاعة ولا يقولون بالسمع والطاعة في معصية الله، ويقولون بالصبر وينصحون الناس بالصبر والدعاء والمناصحة سرا اتباعا للأدلة، ولا يبررون أخطاء الولاة ولا يحبونها بل يبغضونها ويبرؤون إلى الله biqulubihim minha. Maka ahlus sunnati wal jamaah dalam perkara ini mereka senantiasa berjalan di atas prinsip-prinsip yang telah ditetapkan di dalam syariat, di mana mereka mengatakan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin mereka, namun mereka mengatakan bahwa tidak diperbolehkan taat dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi kezaliman dan kesalahan penguasa dan mendoakan kebaikan untuk mereka serta menyampaikan nasihat dengan cara rahasia. Ini semua ditetapkan oleh ahlus sunnah mengikuti dalil-dalil yang telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menghendaki untuk melakukan perkara-perkara yang menunjukkan, yang menyebabkan terjadinya hubungan yang merusak antara mereka dengan penguasa tersebut. Qad nabbaha ala dhalika al-Imam al-Albani wa ghayruhu min al-ulama 'inda an dhakaru anna al-hadd 'ala ta'ati wulati al-umur وترك منازعتهم دلت عليه أحاديث صحيحة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وليس ولذلك فلا يجوز الخروج عليهم وقتالهم ليس حبا لأعمالهم، وإنما درءا للفتنة وصبرا على ظلمهم في غير معصية الله. ثم ذكر أحاديث في ذلك. Dan di antara para ulama yang menerangkan hal itu adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Tatkala beliau menjelaskan tentang pentingnya untuk menahan diri dari melakukan perlawanan kepada para penguasa dan bersabar terhadap kezaliman yang mereka lakukan, di mana telah datang hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, maka beliau kemudian mengatakan, oleh karena itu tidaklah diperbolehkan untuk meninggalkan ketaatan terhadap penguasa, dan tidak diperbolehkan memerangi mereka, bukan karena kita menyukai amalan-amalan yang mereka lakukan, namun itu semua tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya fitnah dan bersabar atas kezaliman mereka selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Ayuhal ikhwatul kiram, سمعتم جميعا أوصاف ولاة الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفهم بالظلم، ووصفهم بالجور، ووصفهم بفعل الأمور المنكرة، ومع ذلك لم يبح الخروج عليهم. ولو كان الخروج عليه ولو كان الخروج والمظاهرات عليهم جائزة وحقا وعلاجا ودواء لنصح الأمة به صلى الله عليه وسلم، ولكنه حذرهم من هذه الأعمال أشد التحذير كما سمعتم في عشرات الأدلة. Maka para ikhwas sekalian, kalian telah mendengarkan seluruh sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada para penguasa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifati penguasa yang zalim, yang menganiaya rakyatnya dan melakukan perkara-perkara yang mungkar, namun dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah, kemudian beliau tidak membolehkan untuk melakukan pemberontakan atau keluar dari ketaatan kepada mereka. Kalaulah seandainya pemberontakan, melakukan revolusi atau melakukan aksi-aksi demonstrasi itu adalah merupakan perkara yang diperbolehkan dan menjadi solusi untuk menyelesaikan berbagai macam perkara tersebut, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihati umat ini untuk melakukan hal itu. Namun yang terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan dan bahkan beliau memperingatkan umat ini dari melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerusakan itu. Fahya a'malun la taltaqi ma'a manhaj as-salaf as-salih la fil wasa'il wa la fil ghayat kama nassa ala dhalika asy-syekh Zaid rahimahullahu ta'ala. Maka ini merupakan perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak sejalan dengan manhaj dari para ulama us-salaf, baik dari sisi tujuannya demikian pula dari sisi sarana-sarana yang mereka lakukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Wa qala al-imam al-allamah al-wadi'i rahimahullahu ta'ala: wa innani khamsin وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فما تجد سنيا يحمل لواء هذه المظاهرة ولا يدعو إلى هذه المظاهرات إلا الهمج الرعاء. Dan demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, kata beliau, sesungguhnya aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tidaklah mendapati seorang ahlus sunnah membawa bendera demonstrasi ini, dan tidaklah dia akan mengajak kepada demonstrasi-demonstrasi kecuali yang melakukannya adalah manusia secara umum yang mereka tidak memiliki aturan-aturan. وذكر أن أهل السنة يحذرون من المعاصي والمخالفات الموجودة في المجتمع فقال: فأهل السنة أعظم الناس إنكارا لهذه الأمور، ولكنهم ينكرون هذه الأمور على بصيرة، وغيرهم ينكرها على جهل حماسة بدون نظر إلى العواقب. فنحن ننكر هذه الأمور ولا نشجع على الثورات والانقلابات، لأنها ما صارت ثورة ولا انقلابات من صالح الإسلام والمسلمين. Lalu kemudian di antara ucapan beliau dalam mengingkari perkara-perkara yang mungkar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kata beliau, Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka adalah orang yang paling keras pengingkaran mereka terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat tersebut. Namun mereka mengingkari perkara-perkara ini di atas ilmu. Adapun selain dari Ahlus Sunnah, mereka mengingkari perkara itu di atas kejahilan, sekedar semangat, namun tanpa melihat kepada apa yang menjadi akibat dari perbuatan mereka. Adapun kami, kami mengingkari perkara-perkara yang menyelisih syariat tersebut, namun kami tidaklah menganjurkan untuk melakukan tindakan-tindakan revolusi, untuk melakukan kudeta, untuk melakukan perlawanan-perlawanan, sebab tidaklah tegak sebuah revolusi, tidaklah tegak sebuah pemberontakan dan kudeta untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Qad yaqulu qa'ilun, antum ya ahla sunnah laysa indakum illa al-amr bis-sabr, hum yadhlimuna wa yaf'aluna wa yaf'alun wa antum laysa indakum illa as-sabr wal-amr bis-sabr, fa ila mata hadha as-sabr. Mungkin saja ada yang mengatakan, kalian wahai ahlus sunnah, kalian tidak menganjurkan seorang kecuali sabar, sabar dan sabar. Sementara para penguasa itu, mereka melakukan tindakan kezaliman, mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang menyelisih syariat. Lalu kalian hanya mengatakan kita harus bersabar. Sampai kapan kita bersabar? Wal jawabu laysa indana jawabun, ليس عندنا جواب، ولكن الجواب عند النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Maka jawabannya, kita tidak memiliki jawaban. Bukan kami yang berhak untuk menjawabnya, namun yang berhak menjawabnya ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فاسمع إلى جواب نبيك إن كنت تحبه وتعظمه. جاء في صحيح مسلم من حديث أسيد بن حضير أن رجلا خلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني 39 في أعلاها وأسفلها. في صحيح مسلم من حديث أسيد بن حضير أن رجلا خلا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا. إلى متى؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. Maka jawaban itu telah datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Ansar. Dia berduaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan, "Tidakkah engkau mengangkat aku sebagai pegawaimu sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan sebagai pegawaimu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya setelah aku meninggal, kalian akan mendapati para penguasa yang mereka lebih mementingkan hak-hak mereka dan menelantarkan hak-hak rakyatnya." Maka Rasulullah mengatakan, fasbiru, maka bersabarlah kalian ketika menghadapi penguasa yang demikian. Lalu sampai kapan kita bersabar? Dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasbiru hatta talqauni alal haud, sabarlah kalian sampai kalian bertemu aku nanti di atas telagaku, yaitu pada hari kiamat nanti. Wa fi hadith Anas alladhi marra ma'ana fi shalah ba'da shalati al-'ashr, فاصبروا فإن الأمر قريب. Dan di dalam hadis Anas yang telah kita sebutkan pada kajian setelah salat asar tadi, di mana beliau mengatakan, bersabarlah kalian karena sesungguhnya perkara ini sangatlah dekat. ولنختم بسؤالين. السؤال الأول: ما الذي تحتاجه أندونيسيا؟ آخر الصفحات، الصفحات الأخيرة. نعم، ثلاث صفحات. ما الذي تحتاجه هذه البلاد الطيبة في هذه الأحداث الجارية في هذه الأيام؟ maka kami ingin menutup kajian kita pada hari ini dengan menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh Indonesia dalam menghadapi berbagai macam problem, berbagai macam kejadian-kejadian ini? Indonesia wa ghairuha min buldanil muslimin تحتاج إلى الاستقامة على دين الله حكاما ومحكومين. maka baik Indonesia demikian pula negara-negara yang lain, mereka sangat butuh untuk memiliki prinsip istiqamah, tegak di atas agama Allah Subhanahu wa taala secara umum, baik penguasa demikian pula rakyatnya. فإن أبى طرف من الأطراف هذه الاستقامة وأبى إلا المعاصي والمخالفات فإنه لا يجوز للطرف الآخر أن يقابل المعاصي بالمعاصي والمخالفات بالمخالفات، بل يطيع الله جل وعلا وإن عصى الطرف الآخر. maka apabila salah satu di antara sekian pihak mereka tidak menghendaki kecuali berbuat maksiat dan menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah membolehkan bagi pihak-pihak yang lain untuk menghadapi sebuah kemaksiatan dengan melakukan kemaksiatan, untuk menyikapi sebuah perkara yang menyelisih syariat dengan melakukan perkara yang juga menyelisih syariat, namun hendaknya dihadapi dengan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan. تحتاج هذه البلاد وبلدان المسلمين إلى تحكيم شرع الله في جميع المجالات، وتحكيم شرع الله في السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. demikian pula Indonesia dan negara-negara yang lain, mereka sangatlah butuh untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita. demikian pula secara khusus dalam perkara sikap mendengar dan taat dan meninggalkan untuk keluar dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa. تحتاج هذه البلاد وبلدان المسلمين إلى تحكيم العقل الصحيح والاتعاظ والاعتبار بما حل في ديار المسلمين الذين خرجوا للمظاهرات، فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره. demikian pula Indonesia dan negara-negara yang lain sangat butuh untuk senantiasa memberi solusi dengan cara menerapkan akal yang sehat, akal yang baik, dan mengambil pelajaran dari apa yang telah menimpa atau negeri-negeri yang lainnya disebabkan karena mereka melakukan demonstrasi dan perkara-perkara yang semisalnya. maka seorang yang berbahagia adalah seorang yang mengambil pelajaran terhadap yang lainnya dari kejadian-kejadian tersebut. تحتاج هذه البلاد وبلدان المسلمين إلى نشر شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووسائل الإصلاح الشرعية والبعد عن وسائل التغيير الغربية. Indonesia demikian pula negara yang lain sangat butuh untuk menyebarkan syiar amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan menjadikan sarana-sarana yang memungkinkan untuk mendatangkan kemaslahatan untuk negeri tersebut. تحتاج هذه البلاد إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله وغيرها من بلدان المسلمين، وتحتاج هذه البلاد وجميع بلدان المسلمين إلى الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا أن يكشف الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدعو المسلمون لوزرائهم وأمرائهم وولاة أمورهم بالصلاح والخير والمعافاة. Demikian pula Indonesia ini dan seluruh negara-negara kaum muslimin, mereka sangat butuh untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indonesia demikian pula negara yang lainnya sangat butuh untuk senantiasa berdoa kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jal menghilangkan dan melenyapkan dari mereka berbagai macam fitnah, fitnah yang zahir dan fitnah yang batin, dan senantiasa mendoakan kebaikan untuk para menteri-menterinya, untuk para penguasanya, demikian pula orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan kebaikan untuk mereka. Ya ma'asyiral undunusiyyin, tadhakkaru ni'amallahi 'alaikum ولا تحتقروا ما من الله به عليكم من نعمة الأمن والأمان والاستقرار، فإن هذه النعم قد كانت موجودة لدى غيركم فكفروا بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف فصاروا مشردين مطردين يتمنون أن ترجع إليهم هذه النعمة. وهي فراء kalian orang-orang Indonesia, hendaknya kalian senantiasa mengingat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jangan kalian menganggap remeh apa yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian dari kenikmatan, ketentraman, rasa aman di dalam negeri ini. Hendaknya kalian senantiasa bersyukur atas besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kalian mengetahui bahwa kenikmatan ini dahulu dimiliki oleh negara-negara yang lain. Mereka juga dahulu merasakan kenikmatan, ketentraman dan ketenangan dalam negeri mereka. Namun di saat mereka kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Azza wa Jalla menimpakan kepada mereka rasa lapar, perasaan takut, sehingga mereka terusir dari negeri mereka sendiri, dan mereka melakukan pengungsian ke tempat-tempat yang lainnya, dan mereka sangat berkeinginan dan berharap untuk bisa kembali apa yang pernah mereka rasakan terdahulu dari nikmat ketentraman dan keamanan tersebut. Kam min unasin fi buldanihim la yastati'un al-khuruj ila al-masajid aminin wa kam min unasin taraku buldanahum ma yuqaribu asharat as-sinin la yastati'un ar-ruju' ilayhim بعد أن حلت في بلادهم المظاهرات وأنتجت في أوطانهم الويلات. Berapa banyak dari kaum muslimin yang mana mereka di negeri-negeri mereka, mereka tidak punya kemampuan untuk keluar ke masjid-masjid untuk menegakkan ibadah salat berjamaah. Berapa banyak di antara kaum muslimin mereka telah meninggalkan negeri-negeri mereka yang itu berpuluh-puluhan tahun mereka meninggalkan, dalam keadaan mereka tidak mampu untuk kembali ke negeri mereka tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka dahulu melakukan perbuatan-perbuatan dari demonstrasi, meninggalkan ketaatan pada penguasanya, sehingga menimpa mereka berbagai macam musibah dan kerusakan di dalam negeri mereka itu. Ya ma'asyar al-indonesiyin, alaikum bilhadarin من كيد الأعداء، وعليكم بالتنبه لخططهم ومكرهم وعدم التشبه بهم، لأنهم يريدون لبلاد الإسلام الدمار وإيقاع العداوة والبغضاء، ولذلك يدافعون عن هذه الأعمال الإجرامية التشغيبية ويحافظون عليها ويحمون أهلها. وهي سكالين penduduk Indonesia، hendaknya kalian berhati-hati dari tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati dari makar mereka. Jangan sampai kemudian kalian terjatuh ke dalam fitnah mereka dan tidak meniru gaya-gaya mereka. Sesungguhnya yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam adalah kehancuran di dalam negeri-negeri mereka, dan akan menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, dan mereka senantiasa melakukan pembelaan terhadap perbuatan-perbuatan yang merusak ini. Merekalah yang berusaha untuk melestarikan, untuk selalu ada di negeri-negeri kaum muslimin. Inna min a'zami wa ahammi ma tahtajuhu buldanul muslimin hum du'atun sadiqun yad'un ila at-tauhid was-sunnah wa yuhadhdhirun min ash-shirk wal-bid'ah لأن التوحيد والسنة أمن وأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Sesungguhnya di antara yang paling dibutuhkan oleh negeri-negeri kaum muslimin adalah para da'i yang jujur, para da'i yang senantiasa mengajak kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para dai yang senantiasa memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan dan bid'ah dan bahayanya berbagai macam fitnah dan hal-hal yang dapat menghilangkan rasa aman dan ketenteraman. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan, maka merekalah orang yang akan meraih keamanan, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa khulasatul amri anna al-mudaharat lam ta'ti fi syar'i wa innama atat min al-gharb wa hiya tajammu'at la takhlu min fasad wa ifsad wa adhiyah. وإن قيل إنها سلمية فإن السلم بعيد عنها وإن وجدت هذه السلمية فإنها لا تعطي أثرا ولا نتيجة وإن هذه الأساليب ليست من أساليب الإسلام وإنما الأساليب الإسلامية الشرعية هي الدعاء لولاة الأمر والسمع والطاعة لهم وعدم مطالبتهم وإن ظلموا والدعاء ونشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في كل صلاح دل عليه الدليل والابتعاد عن كل فساد دل عليه الدليل ومعرفة أن من أعظم أسباب البلاء هي ذنوبنا فلنصحح ذنوبنا ولنصلح أنفسنا ومجتمعاتنا لتصلح لنا أمورنا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم احفظ لأندونيسيا أمنها واستقرارها. اللهم احفظ لأندونيسيا أمنها واستقرارها، واهدي شعبها وحكامها لأحسن الأقوال والاعتقادات والأفعال. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لحكام المسلمين أجمعين ولشعوب المسلمين أجمعين، وأن تجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بلاد المسلمين أجمعين. اللهم أصلح بلاد المسلمين أجمعين، وابعد عنهم الشرور والأشرار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Kesimpulannya bahwa apa yang telah kita terangkan menunjukkan bahwa demonstrasi bukanlah dari Islam, namun prinsip demonstrasi itu berasal dari Barat, dan perbuatan itu tidaklah terlepas dari yang namanya kerusakan dan kemudaratan dan menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa itu adalah merupakan aksi damai, maka sesungguhnya ucapan damai itu sangat jauh sekali dari demonstrasi yang dilakukan. Kalaupun dikatakan bahwa ada demonstrasi yang bersifat damai, namun hal itu tidak akan memberi pengaruh sama sekali dan tidak akan memberikan hasil Sebab itu bukanlah merupakan metode dari metode-metode yang telah diterangkan di dalam Islam. Dan sikap yang baik bagi seorang muslim adalah mendoakan kebaikan untuk penguasanya dan tidak keluar dari ketaatan kepada mereka dan tidak menuntut hak-haknya meskipun penguasa itu melakukan perbuatan kezaliman terhadap rakyatnya dan melakukan berbagai macam upaya untuk mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan untuk negeri tersebut sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil. Dan hendaknya diketahui bahwa di antara sebab yang menyebabkan timbulnya kerusakan dan menyebabkan timbulnya berbagai macam kezaliman adalah kembali kepada diri kita, disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga wajib bagi kita untuk melakukan perbaikan terhadap diri-diri kita, terhadap masyarakat kita, agar kemudian segala kondisi-kondisi kita lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah akan mendatangkan kemaslahatan bagi hamba, demikian pula bagi negeri tersebut. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian dan menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah yang zahir dan yang batin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan memberikan penjagaan dan rasa aman terhadap Indonesia ini, demikian pula terhadap penduduknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengarahkan mereka kepada kebaikan. Dan saya mohon maaf doa beliau terlalu panjang, jadi sebagiannya tidak sempat saya catat, namun intinya beliau berdoa untuk kebaikan kaum muslimin dan kebaikan negeri kita Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi hidayah kepada umat ini, kepada kaum muslimin, kepada kebaikan dan kepada pengenalan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyut taufiq. Bahkan tidak diperbolehkan bagimu untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak kamu secara terang-terangan itu, sebab asalnya engkau apabila memiliki hak yang diabaikan oleh penguasamu, maka hendaknya engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar. Namun apabila engkau hendak melihat demonstrasi itu dari pandangan barat, maka itu sesuatu yang lain, maka itu berbeda dari apa yang telah diterangkan di dalam Islam. Sehingga jawabannya, jawaban secara islami, bahwa tidak diperbolehkan bagimu untuk melakukan perbuatan demonstrasi atau keluar dari ketaatan pada penguasa tersebut. Fa ahlul ilmi wa ahlus sunnati wa ahlul haqqi la yujizuna lil hakimi an yujiza lil mahkumina al khuruja fil mudaharat. Maka para ulama ahlus sunnah ahlul haq, mereka tidak membolehkan penguasa untuk membolehkan masyarakatnya melakukan demonstrasi. Asy-syar'u ya'muruhum bil 'adl wattaqwa. Sebab syariat memerintahkan mereka untuk bersikap adil dan bertakwa. Wa yanhahum 'anil dhulmi wal jawr. Dan melarang mereka dari perbuatan kezaliman dan penganiayaan. Fa in zalamu wa jaru amarna asy-syar'u an nashbira wa an natahammal. Dan ketika penguasa itu berbuat zalim dan menganiaya, maka syariat memerintahkan kita untuk memikul beban tersebut dan bersabar. Walaysa an nas'al al-hakim an ya'dhana lana fil mudaharah. Bukan dengan cara kita berupaya untuk meminta kepada penguasa untuk membolehkan kita untuk melakukan demonstrasi. Walidzalika ahlus sunnati wal jamaah law ja'ahum waliyul amri wa amarahum bil khuruj fil mudaharat فإنهم يقولون لا سمع ولا طاعة. Oleh karena itu, kalau seandainya penguasa datang kepada ahlus sunnah lalu kemudian menganjurkan kepada ahlus sunnah untuk melakukan demonstrasi, maka ahlus sunnah mengatakan kami tidak mau mendengar dan kami tidak mau menaati hal itu. والكثير من الناس يأتي لطلب مظاهرة سلمية. Banyak dari manusia mereka datang kepada penguasa untuk meminta izin melakukan aksi damai. ثم يأخذ تصريحا من الحكومة بمظاهرة سلمية. Lalu kemudian dia pun mendapatkan izin dari penguasa untuk melakukan aksi damai. وهذا العمل ليس بصحيح من جميع الأطراف. Maka perbuatan ini tidaklah dibenarkan dari seluruh sisinya. ثم يخرجون فيكون القتل والتقتيل والفساد والتدمير وسد الطرقات والأذية للتجار ويحصل من الأذى ما الله به عليم. Lalu kemudian ketika mereka keluar untuk melakukan demonstrasi, maka terjadilah apa yang terjadi dari pembunuhan, pengerusakan, penutupan jalan-jalan, kemudian menghalangi para pedagang untuk membuka toko-toko mereka, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang Allah Azza wa Jal Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. وهذا شيء متوقع إذا اجتمع من كل مكان أناس يجتمعون من كل مكان لا يضبطهم ضابط كل إنسان يتصرف بطبيعته وبغضبه وانفعاله فيفعل ما يريد. Dan ini sesuatu yang dikhawatirkan apabila berkumpul dari segala sisi, dari segala arah, yang mereka tidak ditetapkan dengan sebuah aturan. Setiap mereka melakukan apa yang hendak mereka perbuat itu sendiri, dan di antara mereka ada yang terluap emosinya, bangkit emosinya, bangkit kemarahannya, sehingga mereka pun melakukan secara tabiat, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kehancuran dan kerusakan. فتبدأ سلمية في أولها وتنتهي بالعنف والقتل والقتال في وسطها وآخرها. Pada awalnya bisa dikatakan itu damai, namun kemudian berlanjut aksi tersebut di pertengahan dan berakhir dengan keributan dan kerusakan. ويجتمع فيها أناس عندهم أفكار إرهابية وأناس مساكين مغرر بهم فيؤثر هذا في ذاك فتحصل مشاكل عظيمة. Berkumpulnya sekian banyak manusia dengan berbagai macam pemikiran yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang berpaham teroris. Lalu kemudian ada pula orang-orang yang takjub dan senang dengan apa yang mereka perbuat, sehingga pemahaman ini memberi pengaruh kepada yang lainnya, sehingga menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan dan kemungkaran. Wa yajtami'u asy-syabab wasy-syabbat batnan li batn wa dhahran li dhahr wa rubbama tatla'u al-bintu wal-fatatu 'ala asy-syab fi al-mudhaharati fi qimmati al-hamas. Dan dalam demonstrasi tersebut berkumpul para pemuda dan para pemudi. Mereka berkumpul, bersentuhan antara satu dengan yang lain, mungkin bersentuhan antara perut dengan perut, kulit dengan kulit, dan boleh jadi ada seorang wanita naik di atas pundak seorang pemuda lelaki, disebabkan karena emosi yang ada pada mereka dan semangat untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka. Wa man yadhmanu lana al-mundassin alladhina lahum aghradun sayyi'ah fil bilad wal iqtisad wal a'rad wal amwal wal adyan. Dan siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa di sana tidak ada para penyusup yang mereka bertujuan untuk melakukan pengerusakan, dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang justru akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. فَإِنْ أَبَوْا وَأَصَرُّوا إِلَّا أَنَّهَا مُظَاهَرَاتٌ سِلْمِيَّةٌ لَيْسَ فِيهَا أَيُّ إِشْكَالٍ. Kalau mereka tetap ngeyel dan mengatakan bahwa ini adalah demonstrasi yang merupakan aksi damai dan tidak akan menimbulkan kerusakan apapun. فَنَقُولُ لَهُمْ وَأَيُّ أَثَرٍ لِمِثْلِ هَذِهِ الْأَفْعَالِ وَمَا هِيَ النَّتَائِجُ الَّتِي تَحْصُلُونَ عَلَيْهَا أَيُّهَا السِّلْمِيُّونَ. Maka kita mengatakan kepada mereka, kalau kalian mengatakan itu sebagai aksi damai, apa pengaruhnya bagi masyarakat? Apa pengaruh dari perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan, wahai orang-orang yang melakukan aksi damai tersebut? Raf'un lil aswat wa raf'un lis syi'arat wa tadhyi'un lil awqat min duni faedah wa tadhyi'un lis salawat. Sambil mengangkat suara, sambil meneriakkan yel-yel, lalu kemudian menyia-nyiakan waktu dan bahkan menyebabkan mereka menelantarkan salat-salat. Thumma yukhriju ghadabahu fi syari' wa yarji' ila baitih ويشعر أنه قد صنع شيئا عظيما. Lalu kemudian dia melampiaskan kemarahannya di jalan-jalan. Lalu kemudian setelah itu dia kembali ke rumah, dia menyangka bahwa dia telah melakukan satu perkara yang besar. Idzan hadhihi al-mudhaharat idza thabata annaha silmiyah min awwalaha ila akhiriha ghaliban la tuntiju lakum natijatan turidunaha wa la tuhaqqiqu lakum matlaban tatlubunahu. Dan jadi kalau demikian, kalaulah dikatakan bahwa itu benar-benar merupakan aksi damai, maka biasanya hal itu tidak akan memberikan pengaruh sedikit pun dan tidak akan menghasilkan dari sebuah tuntutan yang mereka minta. Al-khulasah أن المظاهرات السلمية لا تكاد توجد بل لا بد أن يوجد فيها من الفساد والأذى ما يوجد. Kesimpulannya bahwa yang disebut demonstrasi damai atau aksi damai itu hampir sama sekali tidak ditemukan kecuali pasti akan menimbulkan dampak negatif dari kerusakan dan menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang menimbulkan kemudaratan. Wa anna al-kathir min alladhina yakhrujuna fiha la yakhrujuna li ajli ijazati al-hakim. Falau mana'ahum la dhallu yakhrujuna wa yatadhaharun. Dan kebanyakan mereka yang melakukan demonstrasi, mereka tidak melakukan demonstrasi karena penguasa membolehkan hal tersebut. Bahkan kalau seandainya penguasa tidak membolehkan, mereka tetap saja keluar untuk melakukan demonstrasi itu. والثالثة والأخيرة أنها مظاهرات إما فيها الضرر وإما لا نفع فيها. Dan yang ketiga, kami mengatakan bahwa demonstrasi-demonstrasi tersebut tidak keluar dari dua keadaan. Apakah menimbulkan kemudaratan atau yang kedua sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sampai di sini para jamaah sekalian, semoga apa yang kami sampaikan dan semoga apa yang disampaikan oleh Syekhuna Abu Malik Ali Al-Mash'ari hafizahullah taala memberi manfaat dan memberi pencerahan kepada kita sekalian tentang Islam dan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kemudian kita berjalan di atasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian dan kepada kaum muslimin agar mereka diberi pemahaman tentang Islam yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.